Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa, Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita masih Allah berikan kebugaran dan kesehatan. Semoga kita bisa lebih maksimal dalam memanfaatkan waktu-waktu kita di bulan Ramadan ini. Lebih-lebih kita telah melewati hampir 2/3 dari puasa kita. Yang bulan Ramadan kita tinggal 10 hari lagi insyaallah, atau sekitar itu. Maka jangan sampai kita terlenakan sehingga nuansa Ramadan seperti tidak terkesan dalam diri kita. Seakan-akan kita tidak bertemu dengan Ramadan. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita dari kitab Situ Duror. Kita sedang dalam pembahasan tentang Tauhidul Asma wa Sifat. Yang para ulama kita sangat perhatian sekali. Karena justru inilah intisari yang akan melahirkan kesempurnaan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghambaan kita kepada Allah sangat ditentukan dengan sejauh mana kefahaman kita dan pendalaman kita, penghayatan kita terhadap setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang telah sering kita ulang perkataan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, beliau mengatakan akmalu nasi ubudiyatan al-muta'abbid bi jami'il asma'i was sifat allati yutalu 'alaihi al-basar. Manusia yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling atau orang yang beribadah kepada Allah dengan semua nama dan sifat. Sehingga orang yang paling sempurna mewujudkan penghambaannya kepada Allah, yang paling sempurna dalam mengenal nama dan sifat Allah SWT. Atau semakin seseorang dia sempurna dalam pengenalannya terhadap nama dan sifat Allah, maka dia semakin sempurna ubudiyahnya, penghambaannya dalam mewujudkan pernak-perik amal ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Kalau seandainya orang, cinta itu merupakan bagian ibadah kita kepada Allah Ta'ala, maka orang yang paling sempurna cintanya kepada Allah, yang paling mengenal Allah Ta'ala. Kalau kerinduan itu merupakan bagian daripada ubudiyah kita kepada Allah, yang paling merindukan Allah adalah orang paling mengenal Allah Ta'ala. Seandainya takut itu merupakan bagian ubudiyah kepada Allah, yang paling takut kepada Allah, yang paling mengenal Allah, dan seterusnya. Akan tapi, orang yang tabiatnya rusak, pikirannya rusak, jiwanya rusak, berkomentar kepada para ulama yang mereka sangat perhatian dalam pembahasan nama dan sifat Allah dan dalam membantah berbagai macam syubhatnya orang-orang mereka menolak nama dan sifat Allah, atau menolak sifat-sifat Allah atau menyerupakan Allah dengan makhluk, mereka anggap atau mereka bahkan jadikan sasaran, mereka tuduh dengan orang-orang yang berkecimpung atau yang telah terjatuh dalam kesalahan, membuang-buang waktu, dialog ala bisantia, asal ala bisantium, kemudian ilmu kalam yang tidak bermanfaat, padahal justru porosnya penghambaan kita kepada Allah itu di sini. Dikatakan oleh Syekh Abdul Malik, beliau mengatakan, wa anta la takadu tujawisu ayatin min kitabi rabbik illa wa ya makhtumah bitadhkiri bismin min asma'illah. Anda hampir tidak akan melewatkan satu ayat dalam kitab Allah, tidaklah Anda melewati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kecuali ayat-ayat itu hampir ditutup dengan penyebutan nama Allah Ta'ala. Setiap ayat Allah hampir ditutup dengan penyebutan nama-nama Allah Ta'ala. Atau sifat di antara sifat-sifat Allah Ta'ala. Contoh, Allah berapa banyak ayat yang berakhiran dengan penutupan sifat atau nama-nama Allah Ta'ala. Innallaha ghafurur rahim wa kana Allahu aliman hakiman wallahu azizun duntiqam wa alamu anallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu wa kana Allahu qawiyan azizan wa inna rabbaka lawal azizur rahim innallaha kana 'alaykum raqiba wallahu ghaniyyun hamid. Ini semuanya adalah banyak mewarnai ayat-ayat penutupannya itu dengan menyebutkan nama-nama Allah Ta'ala. Allah itu Ghafurur Rahim, Zat yang pengampun lagi Maha Penyayang. Allah itu Aliman Hakiman, Zat yang alim, ilmu yang mendalam, kemudian bijak, tepat. Setiap perbuatan Allah itu tepat karena tegak di atas ilmu. Allah itu Aziz, Zat yang perkasa, Duntiqam, yang memiliki siksaan. Allah itu mengetahui maaf yang fusikum, apa yang ada dalam hati kalian, dalam jiwa kalian. Allah itu kawian azizan, Zat yang makuat, aziz, perkasa. Allah itu al-aziz, ar-rahim, Allah itu Zat yang perkasa. Dan Allah itu ar-rahim, Zat yang maha penyayang. Allah itu raqiban, kepada kalian selalu mengawasi. Allah ghaniyun hamidun, Allah itu Zat yang maha kaya, tidak membutuhkan apapun kepada para hambanya. Dan Allah itu maha terpuji, tidak ada yang bisa menghinakan Allah SWT. Ini tuh mewarnai hampir setiap ayat yang kita lewati. Maka Allah menutup, sering menutup ayat-ayat itu dengan membawakan nama-nama Allah SWT. Oleh karena itulah, kullu dhalika lima lihadhil asma'il husna wa sifatil ula min ta'thirin fi qalbil alim biha. Semua pembicaraan tentang nama dan sifat Allah yang Allah bawakan dalam setiap ayat-ayatnya itu, yang banyak pada penutupan ayat-ayatnya itu, di mana nama-nama Allah yang Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah, dan sifat-sifat Allah yang luhur, yang tinggi, itu semuanya min ta'thirin min qalbil alim biha, memiliki dampak di hatinya orang yang betul-betul memahami tentang siapa itu Allah Ta'ala. Penyebutan nama-nama itu akan memiliki dampak yang sangat besar dalam jiwanya orang yang memahami tentang penyebutan setiap nama, nama-nama Allah tersebut. Hatta yuraqiballahu fi su'uni kullihi fi su'uni kulliha. Sehingga terbentuk dalam jiwanya seseorang itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa Taala itu senantiasa muraqabah, senantiasa mengawasi. Terbentuk dalam jiwa orang memahami tentang siapa itu Allah, akan terbentuk jiwa muraqabah. Dia senantiasa terawas, merasa terawasi oleh Allah dimanapun. Fayakmulu bidzalika haya'uh, maka rasa malunya pun menjadi sempurna. Rasa malunya itu menjadi sempurna. Pernah seorang sahabat, Sa'id bin Yazid Al-Ansari, beliau mengatakan, ana rajulan qala, ada seorang yang mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ausini, wasiati aku ya Rasulullah. Qala, kata Nabi, usika an tastahya min Allahi azza wajal kama tastahi rajulan min salihi qaumik. Aku wasiatkan kepada Anda untuk memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Taala sebagaimana Anda malu kepada salah seorang saleh di kalangan kaum Anda. Kalau di tengah-tengah kita ini ada orang yang alim, saleh, yang masya Allah, kita akan ada rasa malu untuk berbuat yang tidak senonoh, untuk berbuat yang tidak layak di hadapan orang yang saleh di tengah-tengah kaum kita ini. Kata Nabi, malulah kalian kepada Allah seperti malunya Anda kepada orang yang saleh di tengah-tengah kaum kalian. Ini hanya akan terwujud pada orang mereka hatinya tertanam, terpupuk atau tertanam, itu kesempurnaan nama dan sifat Allah SWT. Abu Bakar Siddiq pernah berkhutbah di hadapan manusia dengan mengatakan, ya ma'asyaral muslimin, wahai segenap kaum muslimin, istahyu minallahi, malulah kalian kepada Allah Ta'ala. Malulah kalian kepada Allah Ta'ala. Fawalladhi nafsi biyadih, inni la'ala adhil'a ala ata la'udhillu hina adhabu ilal ghaid fil qadai mutaqanni'an bithawbi istihya'an min Rabbi Azza wa Jal. Wahai segenap manusia, malulah kalian kepada Allah Ta'ala. Demi jiwaku yang ada di tangan Allah, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya aku ketika ghaid, ketika buang air besar, buang hajat, fil fadai, ketika aku buang hajat itu, maka aku dalam keadaan mutaqannian bithawbi, berkerukup dengan bajuku, berselubung dengan bajuku, istihya'an min Rabbi Azza wa Jal, karena rasa malu terhadap Rabbku Allah Azza wa Jal. Rasa malu seperti ini hanya tumbuh pada orang yang mereka jiwanya tertanam keyakinan ini tentang siapa itu Allah. Tertanamnya jiwa yang mereka betul-betul memiliki keyakinan tentang Allah Subhanahu wa Taala. Merasa dia senantiasa dalam pengawasan Allah, dalam monitoring Allah. Walidzalika akhbara Nabi SAW. Oleh karena itulah Nabi SAW ini pernah mengkhabarkan bahwa orang yang mereka bermaksiat itu, ketika orang mereka bermaksiat, la yubashiru ba'dul ma'asi illa li khuluwi qalbih minal iman, hina yubashiruha. Tidaklah seorang mereka ini bermaksiat kecuali imannya itu sedang renggang atau melepas saat dia berbuat maksiat. Sebagaimana dari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, la yasni zani khina yasni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang berzina itu dia akan berzina ketika dia itu imannya menempel kuat, imannya itu melekat. Wala yasriku sariqu khina yasriku wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang pencuri itu mencuri saat dia itu beriman. Dan tidaklah seorang itu dia mencuri saat dia itu mencuri sedangkan dia itu betul-betul sedang beriman. Wala yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang yang minum khamr itu dia minum khamr ketika dia betul-betul imannya sedang ini on, imannya sedang nyala di hatinya. Wa taubatu ma'rudhatun ba'du, dan taubat itu senantiasa terpampang setelah bermaksiat. Iman, jika betul-betul iman itu jika menyatu dengan hati, menyatu dengan hati, melekat, mencekat kuat dengan hati, dia tidak akan bermaksiat. Dia tidak akan bermaksiat. Karena iman ketika dia itu melekat di hati akan meresikan rasa takut. Dan rasa takut inilah yang memisahkan antara dia dengan kemaksiatan. Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau di antara doanya adalah, Allahumma inni as'aluka khasyataka ma takhulu bihi bainana wa baina maksiatik. Ya Allah, aku minta kepada Engkau rasa takut. Rasa takut yang bisa memisahkan antara diriku dengan kemaksiatan kepadamu. Iman itu kalau dia melekat di hati, dia akan mewarnai dengan rasa takut. Dan ini yang akan membuat orang itu kemudian dia tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat, karena punya rasa takut. Ibaratnya seorang pengen mencuri, sedangkan polisinya itu di samping dia itu. Dia takut akan mencuri. Takut-takut dia akan mencuri. Seorang yang punya iman itu dengan Allah SWT, begitu. Maka imannya itu akan membuat dia, yaitu terpisah dari perbuatan maksiat. Maka ketika orang itu berzina, mencuri, minum khamr, itu imannya sedang tidak melekat. Imannya sedang tidak melekat. Maka dikatakan oleh Ikrimah, murid seniornya sahabat Ibn Abbas, atau di antara muridnya Ibn Abbas, kata Ikrimah, qultu li Ibn Abbas, aku berkata kepada Ibn Abbas, kaifa tungsa'ul iman minhu, bagaimana iman bisa tercabut dari dia, dari orang yang mereka berzina, mencuri, minum khamr. Kata Ibn Abbas, hakada wasyabbaga baina asabihi thumma akhrajaha. Beliau menyilangkan antara jari jemarinya itu, kemudian mengeluarkannya, artinya merenggang, kayak imannya itu kayak lepas gitu. Kalau tau kayak ibaratnya topi itu, kayak topinya itu naik melepas dari kepalanya itu. Fa in taba ada ilahi yakata. Kalau kemudian dia bertaubat, imannya itu gaduk lagi. Imannya itu gaduk lagi. Wa shabbaka baina asabihi. Dan ini beliau pun merekatkan jadi merajutkan jari jemarinya lagi. Sehingga kalau pas masa itu kayak imannya itu kayak merengret. Kemudian kalau pas dia bertobat lagi, imannya itu melekat lagi ret. Ini adalah iman ini akan menghalangi dari perbuatan kemaksiatan. Walidzalik lamma da'a Nuhun qaumahu falam yujibu arafa annahum utsu min kibali adami ma'rifatihim li'adzamatillah. Oleh karena itulah Nabiullah Nuh alaihi wasallam ketika menyeru kaumnya dan kaumnya tidak menyambut seruan Nuh, durhaka menentang kepada surah Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam, maka Nabiullah Nuh tahu bahwa datangnya penentangan yang mereka lakukan kepada Nabiullah Nuh itu dari sisinya, dari si mana? Min kibali adami ma'rifatim li azamatillah, dari sisi karena mereka tidak mengenal keagungan Allah Ta'ala. Tidak tertanamnya di hati mereka tentang pengagungan mereka kepada Allah Ta'ala, itu yang membuat mereka itu berani menentang kepada Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Ini yang Allah ungkapkan di dalam ayat yang dinamai dengan Al-Waqar. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kata Ibn Abbas, la ta'lamuna adzamatahu. Kalian memang betul-betul tidak mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalian memang tidak mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kalian pun tidak mau tunduk dan patuh, bahkan meremehkan dan melecehkan dan menentang. Kalian betul-betul tidak mengetahui tentang keagungan Allah Ta'ala. Semua, dan ini kuncinya di sini. Kuncinya di sini. Semua penyimpangan, syirik, kufur, bid'ah, maksiat, ini semuanya lahir dari ini tidak adanya pengagungan kepada Allah atau tipisnya pengagungan kepada Allah Ta'ala. Masih ada pengagungan tapi tipis. Sehingga jebal terus. Orang kafir musyrik tidak mengagungkan Allah Ta'ala. Seandainya mereka mengagungkan Allah, mereka tidak akan musyrik, tidak akan kafir, tidak akan menjadi ahlul bid'ah, tidak akan menjadi ahlul maksiat. Tipisnya rasa pengagungan atau bahkan hilangnya rasa pengagungan itu yang membuat mereka itu kemudian berani terjun bebas dalam berbagai macam kemaksiatan, penyimpangan. Kemudian wadzalika li'anna al-khalqa law 'azzama Allah ma asraku bi syai'an al khairu kullu biyadi fa kaifa yalja'una ila ghairi. Oleh karena itulah, seandainya makhluk ini dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh mereka tidak akan menyekutukan Allah dengan apapun. Kenapa? Karena semua kebaikan itu di tangan Allah Ta'ala. Orang yang mereka mengharapkan kebaikan pasti dia hanya fokus kepada Allah Ta'ala. Tidak mencabang kepada selain Allah Ta'ala. Sehingga orang yang mereka hatinya tertanam pengagungan kepada Allah Ta'ala, dia betul-betul akan menjadi orang yang menyempurnakan dalam melakukan kebaikan. Semakin sempurna pengagungannya kepada Allah, semakin sempurna kebaikannya. Disinilah kuncinya kenapa para nabi itu mendakwahkan tauhid di awal dakwahnya. Pekerjaan pertama yang digarap oleh para tukang untuk membuat istana yang megah itu, ya pondasi dulu. Pondasi dulu. Para nabi ini adalah para arsitek, ibaratnya arsitek yang akan membangun rumah yang megah. Maka mesti yang dibangun itu adalah pondasinya dulu. Itulah penanaman rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia akan bersandar kepada selain Allah sedangkan semua kebaikan di tangan Allah Ta'ala? Wa in min syai'in illa indana khasa'inuhu. Segala sesuatu itu gudang-gudangnya itu semuanya di sisi Allah Ta'ala. Sehingga orang mereka berharap kebaikan, memperharapkan apa yang diinginkan, dia hanya akan bersandar kepada Allah Ta'ala. وَلِأَنَّ شَرَّ كُلَّهُ مَدْفُوءٌ أَنْهُمْ بِكُوَّةِ وَقَرِهِ وَجَبَرُوتِهِ. Dan semua keburukan akan tertolak dari orang-orang yang ada tadi para makhluk dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang sudah bersandar total kepada Allah, oh dia akan dalam jaminan Allah dari segala macam mara bahaya. Maka Allah menegaskan kepada hambanya, alaisallahu bikafin abdah. Bukankah Allah itu yang akan mencukupi hambanya? Wa yukhawwifunaka billadzina min duni. Sedangkan mereka orang musyrik itu menakut-nakuti kamu dengan sesembahan selain Allah Ta'ala. Orang yang mereka hatinya sempurna tertanam tentang keagungan Allah Ta'ala, maka Allah akan menjamin dia. Cukuplah bagi dia Allah yang akan mencukupi segala-galanya itu. Dia tidak membutuhkan lagi kepada selain Allah Ta'ala. Nah, orang-orang musyrik itu suka menakut-nakuti kepada orang yang bertauhid, yang beriman, dengan sesembahan-sembahan selain Allah Ta'ala. Dibilang kualat lu, kamu kualat lu, kalau macam-macam kualat lu. Maka kata Ibrahim, yang mentauhidkan Allah dengan ancaman orang musyrikin itu, ayyul fariqaini haqqu bil amni. Mana di antara dua kelompok itu yang lebih berhak untuk mendapatkan keamanan? Kalian orang-orang musyrik atau saya yang mentauhidkan Allah Ta'ala? Maka Allah katakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa mutadun. Orang-orang yang mereka beriman dan tidak mencampur imannya dengan kesyirikan, maka Allah akan berikan keamanan dan petunjuk. Semakin sempurna tauhidnya, semakin sempurna petunjuk dan rasa amannya. Kemudian beliau katakan, walau azzamal khalqu rabbahum lasakanatil khasyatu qulubahum hatta la tara minhum asyan. Seandainya hamba itu benar-benar mengagungkan Allah, lasakanatil khasyatu qulubahum, ketenangan rasa takut itu akan bersemayam di hati mereka. Rasa takut itu akan bertempat di hatinya. Sampai Anda akan lihat, sampai Anda tidak akan melihat mereka itu bermaksiat. Karena rasa takutnya itu akan menghalangi seorang dari bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Eid. Khasyatullahi tahulu bainahu wa bainah muwaqati sakhati. Sehingga rasa takut ini akan menghalangi antara mereka dengan terjatuh dalam perbuatan maksiat. Kata Sa'id bin Jubair, sebagaimana kata Sa'id bin Jubair rahimallahu taala, beliau mengatakan, "Innal khasyata an takhsyallaha hatta tahula khasyatuka bainaka wa baina maksiatik. Fatilkal khasyah wa dzikru ta'atullah. Faman ata'a Allah faqad dzakarahu." وَمَنْ لَمْ يُطِئْهُ فَلَيْسَ بِذَاكِرْ وَإِنَّ أَكْثَرَ تَسْبِيحِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَإِنَّ أَكْثَرَ تَسْبِيحِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ. Beliau katakan, kata Sa'id bin Jubair, sesungguhnya innal khasyata, sesungguhnya rasa takut itu, أَنْ تَخْشَى kamu takut kepada Allah, hatta tahulu bai khasyatuka bainaka wa baina maksiatik. Sampai takut Anda kepada Allah itu menjadi penghalang antara Anda dengan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Rasa takut Anda akan menghalanginya. Fatilkal khasyah, itulah rasa takut yang sesungguhnya. Ini rasa takut yang menghalangi Anda dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikru ta'atullah, dan zikir itu adalah ketaatan kepada Allah Ta'ala. Faman ata'a Allah faqad dzakarahu, barang siapa yang dia mentaati Allah maka dia telah berzikir kepada Allah. Wa man lam yuti'hu falaysa bidzakir, orang yang tidak mentaati Allah dia itu bukan orang berzikir. Wa in akthara tasbiha wa tilawatal Qur'an, walaupun dia memperbanyak tasbih dan tilawatul Qur'an. Dia tasbihnya sehari 10.000 kali. Dia baca Qur'annya khatam 3 hari sekali. Tapi dia ahlu maksiat. Dia bukan orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala. Zikir itu adalah ketaatan kepada Allah Ta'ala. Maka beliau komentari perkataan Sa'id bin Jubair ini. Beliau katakan, beliau komentari begini. Wa fi kalamihi hadha makna daqiqun yang bagi at-tanabbuh lahu. Wa huwa annal abda la yu'ala ya'sillaha illa idha ghaba an qalbihi muraqabatullah. Dalam perkataan beliau ini sangat daqiq. Sangat mendetail. Sangat rinci. Yang selayaknya untuk ini seorang dia perhatian dengan perkataan beliau ini. Apa itu? Bahwasanya annal abda la ya'sillaha, seorang hamba itu tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala illa idza ghaba an qalbi muraqabatullah, kecuali kalau kemudian dari hati itu hilang rasa muraqabatullah. Hilangnya rasa muraqabatullah itulah yang membuat dia kemudian dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rahasianya di situ. Sehingga orang yang mereka rasa muraqabat Allahnya itu ada di hati dia, itulah yang menjadikan dia merasa terus terawasi oleh Allah Ta'ala. Maka kata Allah, alam ya'lam bi'anna Allah yara. Tidakkah dia tahu Allah itu melihat? Tidakkah dia tahu itu melihat? Seandainya dia itu tahu dan pengetahuan dia itu melekat di hatinya, maka dia pasti tidak akan bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Ketika dia bermaksiat, seakan-akan Allah tidak melihat dia. Faqauluhu rahimahullah. Perkataan beliau, perkataan Sa'id bin Jubair, faman ata' Allah faqad dhakarahu. Barang siapa mentaati Allah, maka dia telah berzikir kepada Allah Ta'ala. Yuridu bidzikri, yang dimaksudkan dengan zikir dalam kalimat beliau itu apa? Aslu dzikri wa asasihi. Akarnya zikir. Pondasinya zikir atau pokoknya zikir, dasarnya zikir. Apa itu? Dzikrul qalbi, yaitu ingatnya hati, zikir hati. Zikir hati. Alladhi huwa akbaru ba'itsin 'ala ta'ah. Zikru hati itulah yang merupakan penggerak, pembangkit terbesar untuk mentaati Allah Ta'ala. Ini yang menggerakkan hati orang, zikir pada Allah itu yang menggerakkan orang untuk berbuat. Ini berbuat mentaati Allah Ta'ala. Sebagaimana perkataan Maimun bin Mihran, rahimahullah Ta'ala, berkata Maimun bin Mihran, beliau mengatakan, Adzikru zikran, zikir itu ada dua macam. Zikrul lisani hasanun. Zikir lisan itu baik. Wa afdalu min dhalik. Dan yang lebih utama dari zikir lisan adalah ayyadhkurallaha al-abdu indal ma'siyah fayumsiku anha. Di mana hamba berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah ketika bermaksiat, lalu dia berhenti, tercegah dari perbuat maksiat itu. Lalu ingatnya kepada itu menghentikan dia, mencegah dia, menahan dia untuk berbuat maksiat. Itu zikir yang lebih afdal. Dan itulah zikrul qalbi, di mana hatinya kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan lisannya mengucapkan Allahu Akbar kemudian sambil mengunyah daging babi. Ini enggak ada maknanya sama sekali zikir lisannya itu. Seorang pemuda yang embernya tinggal masuk sumur, lalu dikatakan wanita ittaqillah la tuhtil qata la tuhtil khatam illa bihaqqiha. Ini bertakwalah anda kepada Allah. Jangan kamu pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Kalimat ittaqillah ini membuat gunung yang tadinya ibaratnya menjulang tinggi, memuncak, nafsu syahwatnya memuncak seperti itu menggunung, kayak langsung ambyar. Itulah zikrul qalbi. Langsung lenyap. Itulah zikrul qalbi. Betul-betul yaitu zikirnya hati yang menggerakkan untuk bermaayini mataat kepada Allah dan meninggalkan maksiat. Fa'adhal amru fit ta'ah wal intiha anil maksiyah ila ma'rifatillah wa muraqabati wa khasyati. Wa kullu dhalika min ta'zimihi subhanah. Ini kembalinya perkara dia mentaati Allah dan meninggalkan maksiat kepada mengenal Allah dan muraqabah dan takut kepada Allah, itulah yang dinamakan dengan itu semuanya adalah bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah orang yang mereka merasakan pengagungan Allah dalam hatinya, bal innal mar'a layastasiru azamatallahi fatasqutu ibadatu min aynihi mahma kathurat wala yaraha syai'an fi jambillah fayadfa'uhu dhalik ilal istihati fil ibadah wa ihsaniha min khairi kunutin wala ziyadatin alal masyru. Bahkan seorang yang mereka merasakan dalam hatinya keagungan Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah-ibadah yang dia lakukan betapapun hebatnya, betapapun banyaknya, itu akan jatuh di mata dia. Dia wala yaraha syai'an, dia tidak akan memandang apa yang telah dilakukan itu sesuatu yang berarti. Bahwanya dia infak 1 triliun. Itu orang yang hatinya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak merasa melakukan sesuatu yang besar dengan berinfak 1 triliun itu. Ketika hatinya merasa itu, dia ada rasa pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan kemudian dia pun membuat dia bersungguh-sungguh, mendorong dia untuk bersungguh-sungguh dalam mewujudkan ibadah dan kebaikan ibadah itu, dengan tanpa ada rasa putus asa dan tanpa menambah-nambah, tanpa keluar dari batas syariat yang diajarkan Allah Ta'ala. Maka renungkan kata beliau, fata'ammal halal ladhi kabidu laylahum qiyaman lillah ta'i'in. Renungkan tentang keadaan orang-orang yang mereka itu kabadu laylahum qiyaman lillah ta'i'in. Orang-orang yang mereka itu menghabiskan waktu malamnya itu untuk berdiri taat kepada Allah Ta'ala. Kaifa khatamu ibadatahum bil istighfar min taqsirihim wa ini min taqsirihim. Bagaimana mereka ini saat malamnya dia makmurkan dengan taat kepada Allah Ta'ala, dia tutup ibadah-ibadahnya itu dengan istighfar min taqsirihim, karena dia merasa banyak kekurangan-kekurangan yang masih menyertai persembahan-persembahan yang dia persembahkan kepada Allah Ta'ala. Ini orang mereka merasakan ini keagungan. Begini ya, kalau Anda punya kekasih yang hati Anda mengagungkan kekasih Anda itu, Anda ngasih sebanyak apapun itu enggak terasa banyak, rasanya dikit. Minta maaf ya dek ya kalau gak seberapa. Padahal banyak sekali tulnya itu. Banyak sekali. Tapi kalau Anda gak punya rasa pengagungan, ngasih pengemis 500 rupiah saja, kemudian balik lagi pengemisnya itu, kamu balik lagi ke sini, kemana dia tak kasih? 500 itu kayak gede. Kayak gede. Ini karena tidak punya rasa pengagungan. Lain dengan orang mereka hatinya merasa pengagungan. Seberapapun yang dia persembahkan itu terasa dikit. Malamnya dia telah habiskan untuk berdiri beribadah kepada Allah Ta'ala. Ditutup di akhir penghujung malamnya itu dengan istighfar. Ibaratnya, ya Allah, ampunkan segala kekurangku dalam persembahkan apa yang aku lakukan untukmu. Merasa sedikit. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ketika Allah Subhanahu wa taala bicara tentang sifatnya mukminin, kata Allah, mereka ini orang yang malamnya itu sedikit tidur. Qalilan minal layli ma yahja'un, itu sedikit tidur. Banyaknya itu untuk bangun begadang bersama Allah Ta'ala. Sudah begitu, wabil asharihum yastaghfirun. Mereka di waktu sahurnya beristighfar kepada Allah Ta'ala. Beda dengan orang, mereka hatinya tidak ada rasa pengagungan kepada Allah atau tipis pengagungannya. Dibangunkan untuk sholat witir aja atau dua rekat, satu rekat aja. Yang bangunkan itu disemplak. Dianggapnya ganggu. Hanya untuk witir satu rekaat. Tidurnya itu jauh lebih nikmat buat dia. Sehingga dia persembahkan satu rekaat itu kayaknya sudah besar, sudah banyak dia persembahkan kepada Allah Ta'ala. Dianggap Allah mengganggu. Lain dengan orang yang mereka hatinya tertanam rasa pengagungan. Dihabiskan malamnya untuk qiyamul lail dengan berjus-jus membaca Al-Quran, itu sahurnya dia banyak beristighfar kepada Allah Ta'ala, merasa sedikit apa yang dia persembahkan kepada Allah Ta'ala. Renungkan ungkapan Nabi. Wa an Utbah ibni Abdin qala. Dari Utbah, dia mengatakan, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law anna rajulan yujarru ala wajhihi min yaumi wulida ila yaumi yamutu hariman fi mardhatillah, la haqqarahu yaumal qiyamah." Seandainya seorang hamba dari lahir cenger, lahir ceprot atau lahir cenger, hari saat dia lahir sampai hari kiamat, sampai hari kematian dia, itu dipakai untuk taat terus kepada Allah. Wajahnya itu dipakai untuk taat terus kepada Allah Ta'ala. Itu dia akan rasakan, itu lahaqqarahu yawmal qiyamah, akan dirasakan remeh sedikit dari kiamat kelak. Itu orang yang taat terus sampai tua. Sampai hari tuanya, sampai matinya. Itu akan terasa sedikit. Ketika dia mendapatkan nikmat Allah yang sangat luar biasa. Apa yang dia persembahkan pada Allah, walaupun dari lahir sampai mati itu dia pakai untuk taat. Oh, itu terasa gak seberapa. Wala hadza fala yanbaghi lil abdi ay yufariqa ta'ata rabbih. Au yuqassira fi syukrih musta'iran minhu amnan lima yara min ni'amillah as-sabighah alih wa muqaddiran annahu radin minhu bil yasiri min at-ta'ah. Oleh karena itulah, berangkat dari sini, selainnya seorang hamba itu dia jangan sampai berpisah dalam mentaati Allah. Hendaknya senantiasa dia selalu mentaati Allah Ta'ala. Tidak layak seorang hamba itu dia memisahkan diri dari ketaatan kepada Allah. Atau dia akan mengurangi rasa syukurnya itu. Meremehkan dalam bersyukur. Atau bersantai-santai dalam bersyukur. Musta'iran minhu amnan lima yara mini amillah as-sabiqa alaih. Dia hendaknya merasa dia kurangi syukurnya, dia kurangi taatnya, kemudian dia merasa aman karena dia berlimpah ruah dengan rahmat Allah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah curahkan, di mana Allah Subhanahu wa taala dia merasa ridha dengannya dengan amal yang sedikit dari ketaatan. Dia merasa dia telah memberikan yang banyak kepada Allah dengan amal yang sedikit. Ini orang yang mereka tidak merenungkan tentang nikmat Allah dan tidak merenungkan tentang keagungan Allah Ta'ala. Bahkan merasa aman dari ancaman-ancaman azab Allah Ta'ala. Dia dengan amal yang sedikit itu merasa dia itu aman, merasa dia itu layak untuk mendapatkan jannatul firdaus. Maka Allah katakan, afaminu makrallahi falayamanu makrallahi ilal qawmul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidak akan merasa aman di makar Allah kecuali orang yang orang mereka betul-betul rugi. Sehingga di sini kembalinya, yaitu terbentuknya rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala. Walidhalik, qala dhunnun rahimahullah Ta'ala. Oleh karena itu berkata pula dhunnun, beliau mengatakan, i'lamu anna alladhi ahajal haya'a minallahi ma'rifatum bi ihsanillah ilaihim. Wa ilmuhum bi tat'i'i ma ftaradallahu alaihi min syukrih. Walaysa li syukrihi nihayatan. Kama laysa li azamatihi nihayatan. Beliau mengatakan, ketahuilah, sesungguhnya yang membangkitkan atau yang menumbuhkan, yang menggelorakan rasa malu kepada Allah dalam hatinya seseorang itu adalah mengenalnya seorang hamba terhadap kebaikan-kebaikan Allah dan pengetahuan dia tentang betapa dia menyia-nyiakan kewajiban untuk mensyukuri Allah. Yang syukurnya itu tidak ada batasnya. Sebagaimana keagungan Allah tidak ada batasnya. Sehingga orang kalau dia itu mengenal kebaikan Allah yang terus tercurah kepada hambanya, dan dia mengetahui tentang aib-aib tentang amal yang dia lakukannya itu, kekurangan-kurangan tentang amal dia itu, dia akan malu. Ibaratnya dia digaji oleh bosnya itu sebulan 50 juta. Sedangkan kerjanya itu kualitas ini ke gaji 2,5 juta. Egli-egli. Itu kalau dia menyadari akan malu benar. Akan malu benar. Karena jauh antara hasil kerja dia dengan pemberian sang bos. Orang yang menyadari tentang pemberian Allah kepada dia dan betapa sedikitnya kebaikan yang dia naikkan kepada Allah Ta'ala sebagai syukurnya kepada Allah Ta'ala, dia akan punya rasa malu. Maka lihat, rasa malu ini terbentuk karena mengenal Allah Ta'ala. Walidhalika fa'innau la ya'sillaha illa malam yakdirillah haqqa qadri. Oleh karena itulah, tidak akan bermaksiat kepada Allah kecuali orang yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah wa samawatu matwiyatun biyamini. Dan tidaklah mereka itu mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Sedangkan di hari itu, bumi semuanya, bumi di dalam genggaman Allah, langit digulung oleh Allah dengan tangan kanannya, yang menunjukkan tentang keagungan Allah SWT. Orang yang mereka bermaksiat karena tidak tertanam rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala. Maka wal jahlu bi qadarillah huwa ra'su juha rasul jahala wa huwa sababul jur'atul abdi ala maharimi rabbi. Maka kebodohan terhadap keagungan Allah itu adalah pokok poros pangkal atau akarnya kebodohan. Dan itu merupakan sebab kurang ajarnya hamba kepada Allah, yaitu tenggelam dalam muharramat, hal yang diharamkan Allah SWT. Karena kalau dia mengagungkan Allah, dia pasti akan meninggalkan, akan memuliakan syiar agama Allah, dan betul-betul sangat ini menjaga larang-larang Allah Ta'ala. Dalika bima yu'adzim hurumatillah fa huwa khairul lahu inda rabbi. Yang demikian itu barang siapa dia menjaga hal-hal yang diharamkan Allah, dia jaga betul, jangan sampai dia itu terperosok dalam hal yang diharamkan Allah, itu adalah kebaikan bagi dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap perbuatan dosa adalah kebodohan, yaitu bodoh terhadap keagungan Allah Ta'ala. Sehingga kata ini Abil Aliyah dari sahabat Nabi ketika menafsirkan ayat inna taubatu alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijalatin, sesungguhnya taubat kepada Allah itu hanya untuk orang yang mereka melakukan perbuatan buruk dengan bodoh. Bukan berarti kalau dia berbuat alim, dia orang yang alim, berbuat dosa, kemudian tidak ada taubat, bukan begitu. Kata Abul Aliyah menukil dari para sahabat Nabi, mereka para sahabat Nabi mengatakan, kullu dhanbin asabahu abdun fahuwa bijala. Semua dosa yang menimpa seorang hamba, yang dilakukan oleh seorang hamba, maka ini kebodohan hamba tersebut. Walaupun dia alim kabir, kalau dia itu bermaksiat, maka dia bodoh. Sehingga pensifatan bodoh itu, bodoh ilmu dan bodoh tentang Allah. Bodohnya hati dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhul Islam, wal maqsudu anna kulla asin lillah fa huwa jahil. Maksudnya, setiap orang yang maksiat kepada Allah, dia itu adalah orang yang jahil, yang bodoh. Wa kullu khaifin minhu fa huwa alim muti'un lillah. Dan setiap orang yang takut kepada Allah, dia adalah orang yang alim, yang taat kepada Allah. Wa innama yakunu jailan li naqsi khaufihi, dia itu bodoh karena berkurangnya kadar takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. It law tamma khaufuhu minallahi lam ya'si. Seandainya sempurna rasa takutnya, dia tidak akan bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana kata Ibn Mas'ud, kafa bi khasyatillahi ilman wa kafa bil ikhtirari billahi jahlan. Cukuplah rasa takut kepada Allah itu ilmu, dan cukuplah ketertipuan kepada Allah adalah kebodohan. Maksiat tapi Allah kan ghafurur rahim. Tertipu. Maka ulama itu orang yang mereka punya rasa takut kepada Allah Ta'ala. Innama yakshallah min ibadil ulama. Yang dikatakan ulama adalah orang yang betul-betul mereka punya rasa takut kepada Allah Ta'ala. Yang takut kepada Allah betul-betul adalah para ulama. Sehingga takutnya menghalangi diri dari berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Maka Nabi bagaimana mengingatkan para kaumnya, qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Katakanlah sungguhnya aku takut seandainya aku maksiat kepada Rabbku, akan menimpa kepadaku azab yang sangat pedih. Para pemirsa rahiman rahimakumullah, inilah diantara dampak orang yang mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana ilmu tentang mengenal Allah itu betul-betul sangat inti dalam mewarnai kesempurnaan penghambaan kita kepada Allah Ta'ala. Disinilah kuncinya kenapa para ulama itu sangat perhatian dengan membahas pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang atau pertemuan berikutnya. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.